Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ibrahim di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, adakah ketentuan dari syariat Islam terkait dengan jenis barang yang boleh atau bisa digadaikan Ustaz? Apakah barang-barang elektronik yang saat ini ada yang tentunya harganya bisa berubah-ubah di dari waktu ke waktu bisa kita gadaikan? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terakhir kepada Ibrahim yang bertanya tentang apa kriteria tentang barang yang boleh digadaikan. Kaidah dijelaskan oleh para ulama, kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, maka barang tersebut boleh digadaikan. Apapun jenis barangnya yang bisa diperjualbelikan. Barang elektronik termasuk barang yang bisa diperjualbelikan, maka boleh dia digadaikan. Adapun fluktuasi harganya turun naik harga barang elektronik dengan cara cepat, tentu kita akan perkirakan bila Anda sebagai penerima gadai, kita perkirakan berapa lama waktu gadainya dan dalam waktu ini berapa penurunan penyusutan dari harga barang ini agar hak kita tidak sia-sia dan tidak hilang. Ya, andai penyusutannya dalam waktu 1 tahun sampai 50%, maka ketika kita memberikan pinjaman atau melakukan akad memberikan piutang selama 1 tahun, kita minta barang gadaian tersebut seharga 200% dari jumlah hutang untuk menyelamatkan kita. Ya, insyaallah tidak masalah dalam hal ini. Wabillahi taufiq.